Kisah penuh hikmah perjalanan hidup seorang hamba dalam kisah Taubah. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, pada rubrik kisah taubat kali ini kita akan mencoba untuk mengambil pelajaran berharga dari kisah pertaubatan seorang hamba yang durhaka pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Diriwayatkan bahwa pada masa Nabi Musa alaihi salam, kaum Bani Israel pernah tertimpa kemarau panjang. Lalu berkumpullah mereka menemui Nabi Musa alaihi salam seraya berkata, "Wahai kalimullah, doakanlah kami kepada Rabbmu agar Dia berkenan menurunkan hujan kepada kami." Kemudian berdirilah Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya. Kemudian berangkatlah mereka bersama-sama menuju ke sebuah tanah lapang. Jumlah mereka ada sekitar 30 ribu orang atau bahkan lebih. Setelah tiba di tempat yang dituju, Nabi Musa alaihi salam pun mulai berdoa, "Rabbku, berilah kami siraman dengan air hujanmu, tebarkanlah kepada kami rahmatmu, dan kasihanilah kami berkat anak-anak kecil yang masih menyusu, hewan ternak yang sedang merumput, dan orang-orang tua yang bungkuk, sedang langit menambah kekeringan dan matahari semakin bertambah panas." Nabi Musa alaihissalam kemudian melanjutkan doanya, "Rabbku, bila engkau tidak lagi menganggap kedudukanku di sisimu, maka dengan berkah kedudukan Nabi yang ummi Muhammad SAW yang telah engkau utus di akhir zaman, aku memohon kepadamu." Pendengar yang beriman, Allah kemudian memberi wahyu kepada beliau alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, "Aku tidak meremehkan kedudukanmu di sisiku. Sesungguhnya, kamu di sisiku adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Akan tetapi, bersamamu ini ada orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan selama 60 tahun. Sekarang panggillah semua orang yang ada dan beritahu mereka, agar orang itu mau keluar dari kaummu. Karena itulah aku melarang hujan turun kepada kalian." Nabi Musa alaihi salam lalu berkata lagi, "Wahai Rob dan Tuanku, akulah hambamu yang lemah dan suaraku yang lemah. Apalah suaraku ini dapat menjangkau mereka, sedangkan jumlah mereka 70 ribu orang, bahkan mungkin lebih." Allah pun menurunkan wahyu kepada beliau alaihi salam seraya berfirman, "Kamulah yang memanggil dan akulah yang akan menyampaikannya kepada mereka." Nabi Musa alaihi salam kemudian berdiri dan berseru kepada kaumnya, "Wahai seorang hamba yang durhaka yang telah melakukannya secara terang-terangan kepada Allah sejak 40 tahun yang silam, keluarlah kamu dari kalangan kami, karena engkaulah hujan tidak diturunkan kepada kami." Mendengar seruan dari Nabi Musa alaihissalam itu, seorang yang durhaka itu berdiri sambil menengok kanan kiri. Akan tetapi, dia tidak melihat seorang pun keluar dari kelompok mereka itu. Dengan demikian, tahulah bahwa dirinya lah yang dimaksud sebagai orang durhaka itu. Dia lalu berkata dalam hati, "Jika aku keluar dari kalangan ini, niscaya terbukalah kejahatanku di kalangan para pembesar kaum Bani Israel. Tapi bila aku tetap duduk bersama mereka, pastilah hujan tidak akan turun karena diriku." Setelah berkata demikian, laki-laki itu lalu menyembunyikan kepalanya di balik baju dan menyesali semua perbuatannya seraya berdoa, "Wahai Rob dan Tuanku, aku telah durhaka kepadamu selama 40 tahun, dan engkau masih memberikan kesempatan kepadaku. Dan sekarang, aku datang kepadamu dengan penuh ketaatan. Maka terimalah taubatku." Beberapa saat kemudian tampaklah awan putih mulai berarak-arakan di atas langit. Dan seiring itu, hujan pun turun dengan derasnya, bagaikan ditumpahkan begitu saja dari atas langit. Nabi Musa alaihissalam lalu berkata, "Wahai Rob dan Tuanku, mengapa engkau memberikan hujan kepada kami? Bukankah di antara kami tidak ada yang keluar atau menampakkan dirinya sebagai orang durhaka yang engkau maksudkan?" Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, "Wahai Musa, aku memberikan hujan ini justru karena orang yang dahulunya menyebabkan aku tidak menurunkan hujan kepada kalian." Nabi Musa alaihissalam pun penasaran dan memohon kepada Allah Ta'ala seraya berkata, "Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku siapa sebenarnya hamba yang taat itu." Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, dulu ketika dia durhaka kepadaku, aku tidak pernah membuka kejelekannya. Apakah sekarang aku akan membuka rahasia aibnya ketika dia telah taat kepadaku? Wahai Musa, sesungguhnya aku sangat membenci kepada orang yang suka mengadu domba. Sekarang, haruskah aku menjadi pengadu domba?" Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, demikianlah kisah pertaubatan yang sangat mengagumkan. Dari kisah tersebut, ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya, yang pertama, rizki dan keberkahan seseorang, bahkan suatu kaum, bisa tertahan atau tidak diberikan oleh Allah jika ada salah seorang saja dari kaum tersebut yang terang-terangan berbuat dosa. Kedua, anjuran untuk berdakwah kepada masyarakat pada umumnya agar selalu menjaga dan meningkatkan ketaatan kepada Allah. Ketiga, azab dari dosa tidak hanya dirasakan di akhirat, namun juga dirasakan di dunia. Keempat, azab di dunia bagi orang yang melakukan kemaksiatan juga akan dirasakan oleh orang yang tidak melakukan kemaksiatan tersebut, jika tidak ada yang berdakwah dalam kaum tersebut. Kelima, setiap musibah yang menimpa seorang hamba atau suatu kaum pasti disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh salah seorang ataupun kaum itu sendiri. Keenam, besarnya dosa orang yang terang-terangan berbuat dosa hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menahan rizkinya, namun juga menahan rizki satu kaum. Keenam, besarnya dosa orang yang terang-terangan berbuat dosa hingga Allah tidak hanya menahan rizkinya, namun juga menahan rizki satu kaum, Bani Israel. Padahal yang terang-terangan berbuat dosa tersebut hanyalah satu orang. Ketujuh, dalam kisah ini juga menunjukkan agung dan hebatnya amalan taubat nasuha, sehingga Allah Ta'ala menghapuskan dosa seorang yang gemar berbuat dosa selama puluhan tahun, bahkan ia tidak malu melakukan kemaksiatan tersebut, serta mengembalikan rizki dan keberkahan Bani Israel. Kedelapan, Allah akan menutupi dosa seorang hamba selama hamba tersebut tidak menyebarkan dan menyombongkan perbuatan dosanya. Apalagi ketika ia telah bertaubat, maka Allah akan semakin menutupi aib hambanya tersebut. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, sebenarnya masih banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tersebut. Namun, karena keterbatasan waktu, kita cukupkan terlebih dahulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kisah tadi dapat mendorong kita menjadi hamba-hambanya yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. وقف الطفل والحجارة أكواب